sudah terlanjur jauh mencintai dan menyayangimu. Tapi mengapa dirinya selalu kau bandingkan dengan cintanya? Tak banyak yang ku punya, tak seperti dia. Tapi cinta yang ku punya lebih dari cinta.